Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Tanpa tamu ambo mohon maaf sebab indak pakai kain. Iko pondok pesantren tompek buya-buya alim ulama. Iko bukan bicara masalah fikih, tapi bicara masalah adab, sopan santun, tata krama. Jangan sampai nanti terkesan Ustaz Somad ko ketompek awak pesantren pondok di hadapan buya-buya pakai celana panjang. Ambo tadi dari Merlung, naik helikopter ke Jambi. Dari Jambi ke Jakarta naik pesawat, dari Jakarta ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke sini. Nah, jadi tidak balik ke rumah, maka tak sempat mengambil kain. Kau mau jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebetulnya bukan itu yang mau sampaikan. Ambo ingin ngasih tahu, ambo naik helikopter. Untuk apa haul iko awak bue ado limo paling indah pelajaran. Ambo memang itu metode cawo ambo berceramah di mana-mana. Khutbah pun bentuk itu, tausiah pun bentuk itu, selalu ambo sebut. Dalam momen ini ada 4 pelajaran, ada 3 pelajaran, ada 5 pelajaran. Selalu ambo sabik. Cuma kini ambo selalu menghindari 1 dan 2. Leko ditarik ke politik. Jadi awak buat 5. Kalau kebetulan ada caleg nomor 5, apa tuahnya lah. Ada 5 pelajaran yang ingin ambo jelaskan dari haul malam iko. Nampak tamo dengan adanya haul ini maka awak bersilatuh rahim. Kalau tidak dibuat lah haul iko, entah bilo lah ambo datang ke kultu. Tapi alhamdulillah dengan haul awak bisa datang. Tadi waktu makan sampai bercerita sama Ustaz Habibullah. Ustaz, awak dulu pertama kali bersua di Masjid An-Nur Pekanbaru. Waktu itu namanya Masjid Agung, inilah berubah menjadi Masjid Raya. Bila tu waktu akad nikah husnuzon, berapa tahun yang lalu? Dua anaknya. Artinya silaturahim kita sudah jarang. Apalagi silaturahim kita ini dirusak oleh apa? Grup WhatsApp. Siapa yang merusak silaturahim kita? Facebook. Siapa yang merusak silaturahim kita? Instagram. Karena kita hanya berkirim pesan, berkirim gambar, berkirim kata, berkirim cerita, tapi tak lagi ada bertatap muka dan bersalaman. Maka kalau nanti ada datang undangan haul, datang. Tak lama lagi, beberapa hari lagi nanti ada haul di Kabun. Haul Syekh Aidarus atau Syekh Abdul Ghani, Bu ya? Syekh Aidarus. Datang. Walaupun sebagian tuan-tuan guru bukan mau mendengar ceramah, mereka baharul ulum, lautan ilmu. Mereka datang mau bersilaturahim. Tak ada guna banyak amal kalau tak bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'u rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka ambo dari rumah tadi datang dengan niat bukan untuk menceramahi orang, bukan untuk mengguru-gurui orang. Ambo datang ke kuntu bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah dengan niat untuk menyambung tali silaturahim. Siapa yang malam ini berniat silaturahim makanya dapat 2. Nampak tamo man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa mau dilapangkan rezekinya. Wa yusa'alahu fi azarihi, panjang umur murah rezeki. fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Jangan terjebak pada casing. Dari mana? Dari haul. Oh, Nabi tak pernah membuat haul. Haul ke bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kalau haul ke bid'ah, nah mengundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Nah paling panas nerakanya yang ceramah. Namo casingnya haul. Isinya silaturahim. Silaturahim itu sunnah. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah Ta'ala. Maka ambo pun datang dari Pekanbaru, ustaz singgah di mana tadi, kok lama sampai? Bukan singgah, indah anda singgah. Kenapa lama sampai ke Kuntu? Kami memang motor tu lambat. Dek aku lambek, takut mati. Kami ingin tetap hidup sampai 17 April. Sesudah itu nak mati-mati. Paham? Oleh sebab itu maka jangan pernah putus tali silaturahim. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, maka rajin-rajin bersilaturahim. Maka amba pun datang silaturahim. Dengan bersilaturahim, maka amba bersua dengan mudir ma'had, bersua dengan tuan khalifah mursyid-mursyidin, dengan majlis guru. Ada pula kawan-kawan sahabat lamunan yang tidak bersua, bersua awak dikuntu. Ada Ustaz Saidul Tombang. Kenal Saidul Tombang? Tahu gak dulu ya? Nah, lah, yang lama-lama duduk. Ada pula bersama awak Kiai Haji Sahrul Aidi LCMA. Ha. Atunya. Assalamualaikum. Lah, ingat-ingat mukanya. Itu senior ambo, Ustaz Saidul Tombang, kakak kelas ambo waktu ambo kuliah di IAIN Susko 1996. 98 ambo pindah ke Mesir, Ustaz Sahrul Aidi. Nah, ini harus jelas semua. Yang ditanya wah de aku nan duo tu aja nan toga, itu nan senior awak. Nan lain, kau guru-guru awak. Kau guru-guru awak satu. Ustaz Somad kau ndak ada sopan santunnya. Guru pun di belakangnya. Nah, kalau gitu awak balik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang bertanya, apa acara tadi? Silaturahim. Silatu menempelkan. Silatu menyambungkan. Silatu merekatkan. Yang selama ini putus disambung, yang selama ini patah. Kalau patah dikusuk biasanya. Yang selama ini retak direkat kembali. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau ambo sobi bantu itu jangan bukan itu so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama iko ado cakap ambo dalam ceramah itu nan indak sesuai dengan kaji kitab kuning di pondok tuan-tuan guru awal. Ado kata sambutan nan indak sesuai dengan tata krama sopan santun, maka ambo datang ke pondok meminta maaf, meminta doa, meminta barokah. Maka tak lain tak bukan mendatangi alim ulama, menyambung silaturahim. Adapun yang datang malam ini dengan niat menuntut ilmu, maka dia dapat bonus. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini silaturahim kita sekarang sudah rusak. Mohon maaf kalau matu ambo agak-agak tajam, itu bukan di ambo bongi. Iko lampu ko silau. Tapi bukan berarti ambo suruh mati kan, tidak. Lampu ko elok supaya beko videonya muko ambo terang. yatala'la' nurun min wajhihi, berkilau cahaya dari wajahnya. Disangka orang dek bersulung, rupanya lampu satu iwan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, krisis sekarang silaturahim. Dulu kalau ada anak akikah silaturahim, ada walimah nikah silaturahim, ada meninggal takziah silaturahim. Sekarang orang tak lagi datang. Ada walimah tak datang. Cari Facebook, selamat menempuh hidup baru. Amin amin amin amin amin. Ada walimah nikah tak datang. Dulu kalau ada walimah nikah datang. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sekarang sudah tak lagi ada. Dulu kalau ada keluarga meninggal datang. Kami sekeluarga mengucapkan takziah, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sekarang enggak. Tinggal cari Facebook, saya ikut berduka cita. Amin amin amin amin amin. Sok lamo-lamo awak mati pun tengok belakang solat jenazah enggak ada makmum ri. Amin amin amin amin. Inilah yang mau dirubah. Dengan adanya haul ini semuanya datang ramai melimpah ruah di luar. Ah, tengok. Sampai tak muat lagi lokasi kita. Kenapa tak dibuat di tanah lapang? Karena ingin mengambil barokah Tuan Syekh, Doktor, Kiai Haji A.M. Jamarin. Ziarah Akbar Haul yang ke-12. Almarhum Abuya, Doktor Kiai Haji A.M. Jamarin, Datuk Awak Besamo. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membuat kita nanti bersama di surga, bersama beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada orang ilmunya banyak tapi sombong, angkuh, tak mau menyambung tali silaturahim, bagaimana dia di akhirat nanti? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan yang tak mau datang ini bukan karena memutus. Ustaz Zul Ikromi LCMA sibuk tapi masih menyempatkan datang bersama kita malam ini. Kami satu rombongan dari Pekanbaru. Oleh sebab itu maka tak ada alasan untuk tidak datang haul. Tahun lalu ambo datang haul acara tausiah di Dokek Makam Datuk Abuya. Malam ini dibuatkan pentas di atas. Masya Allah, tabarakallah. Begitu cepatnya bunga-bunga ini tumbuh. Begitulah penghormatan kepada almarhum Tuan Syekh Abuya Kiai Haji H.M. Jamarin. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim ini yang sakit-sakit disehatkan Allah Ta'ala, yang rezekinya sempit dilapangkan Allah Ta'ala, yang sedang ujian nilainya tinggi insyaAllah. Tetap belajar. Tetap belajar. Asal jam 8 habis isya. Pak, enggak belanja buku? Sudah didoakan Allah. Tak bisa. Kalau sunnah wal jamaah mengajarkan seimbang antara usaha dan doa. Jadi dengan bersilaturahim kita didoakan orang. Saya sudah berapa kali dapat doa silaturahim. Masuk tadi ke rumah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai ke ateh. Sodona nano di ateh, kok mau salam? Dari mulai dia doke tangguh, mau salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini uang tak ada salaman. Sombong, angkuh. Datang tamu, masuk tangan kantong. Hidung naik ke ateh. Kalau tidak datang, uang ulukan tangan, tidak mau salam. Yang disombongkan itu apa? Apa yang awak sombongkan? Sombong sawit luas, tinggal. Ada orang mati bawa berondol. Enggak. Sombong motor godang, tinggal. Sombong nama besar, tinggal. Yang kekal abadi adalah doa. Insya Allah, Abdul Somad sudah silaturahim ke pondok pesantren Syekh Burhanuddin. Maka kalau mati Abdul Somad, satu pondok ini akan mengirimkan Al-Fatihah ke Panam untuk almarhum Abdul Somad di Panam. Al-Fatihah. Jangan baca gini. Oleh sebab itu maka rajin-rajin bersilaturahim. Jangan sampai tak mau bersilaturahim. Di mana silaturahimnya? Di masjid. Tadi kami singgah sholat maghrib. Sampai masuk ke dalam masjid sudah siap, tak jadi sholat. Kenapa? Air kering, mesin mati. Pindah masjid satu lagi. Habis itu sholat isya, singgah masjid. Singgah masjid, silaturahim. Apa kabar bapak? Sehat. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Sehat. Datang pula anak gadis. Ustaz. Silaturahim dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan semua mau klaim salami. Oleh sebab itu maka silaturahim yang utama. Lah, Abi, 5 menit. Tadi yang memulai jam 9 kurang 10, kini jam 9 lewat 5. Selesai satu. Silaturahim. Yang kedua, apa tujuan kita ambil dari haul ini? Yang kedua adalah tak lain tak bukan berkirim hadiah-hadiah kepada yang sudah meninggal dunia. Tapi yang mau datang terlambat. Mestinya sore tadi datang baca yasin, ada tahtim, ada tahlil, ada zikir, ada doa. Tapi yang mau datang terlambat. Maka ambo tidak ingin datang hampa kosong tak membawa apa-apa. Maka untuk almarhum Kiai Haji Dr. Buya Tuan Syekh A.M. Jamarin, datuk kita, guru kita bersama, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inilah level yang paling bawah, kelas ekonomi. Kalau yang VVIP, very very important person. Yang paling hebat itu, kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seelok-eloknya dikhatamkan sekhatam Qur'an. Maka kalau ada santriwan santriwati pesantren Syekh Burhanuddin menghatamkan sekhatam Quran untuk almarhum Datuk Buya Tuan Syekh Doktor, mantap. Fahuwa hasanun. Tak sanggup sekhatam Quran, likulli syai'in qalbun, setiap segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran ya. Maka yang tak sanggup sekhatam Quran, maka bacakan hatinya Al-Quran. Itulah dia. Ya, tadi sore ada baca Yasin kan? Yasin Abdul Somad, Quran tidak, Yasin tidak, inilah yang paling bawah. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak, mati aja lah. Sekarang ini ada orang mengatakan, katanya bacaan tadi tak sampai. Apa iya bacaan Al-Fatihah yang Ustaz Somad tadi baca sampai? Sampai? Menurut saya enggak sampai, enggak rasional itu. Nama Waang siapa? Untuk apa nanya-nanya sama saya? Nanti kalau Waang mati, ambo kirim. Kalau tidak sampai, copek-copek kasih kabar. Orang yang rasional itu diajak juga dia berpikir rasional. Tapi kalau dia mau menengok dalil lengkap dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelah dua, ditusukkannya ke makam. Lalu sahabat bertanya, untuk apa? Kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Maka komentar Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, karena hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadis ada dalam Sahih Muslim, jangan baca sendiri, baca terjemah, pahami sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Baca Sahih Muslim, baca syarahnya. ditulis oleh Imam An-Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi kata imam kami tak sampai, kata ustaz kami tak sampai, kata doktor kami tak sampai. Baca kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menulis kitab berjudul Ruh, ensiklopedia terlengkap tentang ruh, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tak usah ragukan tentang kitab ini, sudah diteliti di Riyadh, Saudi Arabia. Satu orang dapat gelar doktor gara-gara mentahkik kitab ini, namanya Dr. Bassam dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, tempat belajarnya Habib Rizik Syihab. Di situ dikatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Oleh sebab itu maka tak diragukan sedikit pun. Hadis ada tak Pak Ustaz? Ada. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis. Itu dalil bacaan Quran sampai. Ada tak amalan sahabat Nabi? Ada. Mana buktinya? Anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan, nanti kalau aku mati, selesai kalian kuburkan, jangan tinggalkan makam jenazahku, tapi bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis 3 ayat ujung Al-Baqarah. Dalam hadis ada, dalam amal sahabat ada, dalam fatwa ulama ada, dalam syarah sahih Muslim ada. Tak juga percaya, habislah sudah. Tapi biasanya orang kalau kalah di otak, dia ngajak otot. Kalau ngajak otot sama saya, kalahlah saya. Tapi kalau ngajak pakai parang panjang, boleh jadi saya menang. Oleh sebab itu maka kita berargumentasi dengan dalil-dalil para ulama. Setuju ikut, tak setuju jangan bid'ahkan orang. Karena kalau tidak sepakat semua ulama bid'ah, lalu kau tuju orang mengatakan bid'ah, ulama tidak sepakat perbuatan itu bid'ah, masih dalam bingkai khilafiyah, lalu kau katakan bid'ah, maka berarti kau sudah memasukkan orang ke dalam neraka. Memangnya neraka punya bapakmu? Sepakat ulama mengatakan bid'ah, barulah boleh kau katakan bid'atun mungkaratun batilah. Tapi kalau masih ikhtilaf ulama, ini mengatakan sampai, ini mengatakan tak sampai, maka katakan sebagian ulama mengatakan sampai, ini dalilnya. Sebagian ulama mengatakan tak sampai, ini dalilnya. Ustaz Somad, tapi hadisnya jelas. Tengok Sahih Muslim. Iza matal insan, bukan iza mata benu Adam. Iza mata benu Adam itu riwayah bil makna. Sedangkan bil lafzi dalam Sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Sudah putus, sudah putus, kenapa dikirim lagi? Kalau sudah putus berarti tak ada lagi bisa dikirim. Putus. Inilah orang bahayanya kalau membaca sendiri, dipahaminya sendiri. Tak tahu dia makna inqata'a amaluhu. Hu, hu. Kemana balik hu itu? Idza matal insan, kalau meninggal manusia, inqata'a amaluhu, maka meninggal orang, putus amalnya. Amal orang yang meninggal itu yang putus. Adapun amal orang hidup kepada orang yang meninggal tetap sama. Seandainya amal orang hidup tak sampai kepada orang meninggal, maka tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah isinya empat. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang keempat, Allahumma la ta'rimna ajrahu wa la taftinna ba'nahu wa'afir lana wa lahu wa li'ikhwana lillazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Itu menunjukkan sampai lewat makam, tepi jalan. Apakah diam saja mulut kita? Tidak. Bawa mobil, bawa motor, bawa Honda, nampak makam, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun arhamullahu musaklimina wal musakhirin as'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doanya ya. Selama ini apa doa kalian? Assalamualaikum ya alal kubur. Itu level tinggi lah. Panjang doanya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun arhamullahu musaklimin wal musakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, pergi ke tempat cetak digital printing, tak usah besar betul macam ini, bagi empat tulis doa ziarah kubur, tempel di makam-makam, tulis di ujung, coblos nomor. Daripada gambar tak tentu arah, bagus doa ziarah kubur kan? Bermanfaat, berpahala. Oleh sebab itu, apa maknanya? Apakah mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan? Apakah mungkin kita mengucapkan salam pada batu kerikil? Kita mengucapkan salam kepada yang hidup. Karena mereka di alam barzakh itu tidak mati. Mereka hidup. Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, kalian tak dapat merasakan kehidupan mereka. Oleh sebab itu malam ini, dari mulai pagi, siang, sore tadi, jamaah datang memberikan, mengirimkan, disusun kitabnya, Hadiyatul Ahya lil Amwat, hadiah orang hidup untuk orang yang meninggal dunia, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kenapa dia disebut Sayyid? Karena ada hadis Nabi menyebut innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita menyebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Jangan panggil Hasan Husain, Hasan Husain. Tak sopan. Tak pernah orang manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiahnya akan disampaikan oleh Soman. Walaupun saya tak pernah minta. Ada panggilan innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka cucu cicitnya juga dipanggil dengan Sayyid. Beda Sayyid, kalau cucu cicit Hasan dipanggil Sayyid, tapi kalau cucu cicit Husain dipanggil Syarif. Makanya nama jalan di Pekanbaru Jalan Sultan Syarif Qasim. Karena Raja Siak itu keturunan dari Husain. Sedangkan yang menulis kitab Hadiyatul Ahya lil Amwat, hadiah dari orang hidup untuk orang mati, hadiah dari orang hidup untuk orang meninggal, itu penulisnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kenapa disebut Sayyid? Karena dia keturunan Hasan. Nyambung. Memang kalau orang belum makan malam payah nyambung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Habis 15 menit. Saya ceramah itu jelas. Isinya jelas, dalilnya jelas, waktunya jelas, ustadznya jelas. Jadi kalau ada yang bilang ceramah itu Somad itu tak jelas ceramahnya, otak dia tak jelas. Yang kedua duit dia tak jelas. Tak ada duit beli paket 4 giga. Makanya jangan lupa subscribe, like and share. Yang mau disampaikan 5. Dalam 1, 15 menit, 15 menit. Masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Tanah ini tak ada beda dengan tanah yang di sana. Tanah ini tak ada beda dengan tanah yang di sana. Sama-sama tanah. Tanah ini tak ada beda dengan tanah kandang sapi. Jangan ngomong gitu Pak Ustaz, sakit hati kami. Sama-sama tanah, tapi apa bedanya? Tanah kandang sapi stop berhenti, tapi tanah ini tetap mengalir karena dia tanah wakaf. Wakaf artinya berhenti, tak diambil hasilnya untuk umat Islam. Gedung ini dengan rumah yang besar, apa bedanya? Rumah yang besar tinggal menjadi harta warisan, tapi gedung ini akan tetap mengalir. Itulah yang dikatakan Nabi, shadaqatun jariyah. Yang ketiga, belajar dari almarhum Abuya Dr. Kiai Haji A.M. Jamarin, datuk guru kita, bahwa beliau sudah mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka apa yang kita berikan? Ini santri sudah 1000 orang, lokal asrama sudah tak mencukupi. Tadi saya tengok ada 2 kotak, tiba-tiba kotak pun hilang. Ini umat sebanyak ini, maka kumpulkanlah. Oh, muncul kotak. Bawa, naik ke atas. Ini banyak ikan-ikan besar di atas. Kalau yang bawah, ikan-ikan bilis saja. Kotak, kresek, bagikan semua. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang punya cincin agak 3, masukkan 1. Ada gelang 2, masukkan 1. Untuk apa ibu simpan banyak-banyak? Nanti ibu mati dipakai laki kawin lagi. Saya bukan nakut-nakuti, tengok aja kalau tak percaya. Ada orang kalau kotak ini udah mulai dekat ke dia, tak normal detak jantungnya. Tadi waktu tadi normal jantung. Begitu nampak kotak. Tapi insya Allah kita tidak begitu. Betul? Tak usah keluar duit pula. Mana duit yang dimasukkan ke kotak, itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Mana yang disimpan di dompet, itulah yang akan dibelikan makanan, pakaian. Ma'akal tafa afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa aflaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sedakta, yang kau sedekahkan ke dalam kotak, itulah yang akan kau bawa mati. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak? Masuk kotak apa masuk dompet? Kalau saya enggak, lebih banyak masuk kotak. Kalau tak percaya, cek. 2000 perak. Tak ada, bergurau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyuruh sedekah. Tak ada saya suruh sedekah, sedekah, tak ada. Saya cuma ngasih tahu aja. Yang mau sedekah silakan. Yang tak sedekah, ya tak apa-apa. Saya tak mau sedekah Pak Ustaz. Tidak ada paksaan. Tapi boleh saya cerita? Boleh? Ini kebun sawit siapa? Dia punya Pak Ustaz. Ini kebun karet siapa? Dia punya Pak Ustaz. Ini ruko siapa? Dia punya Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mati. Sawit tinggal, gotah tinggal, gedung tinggal, ruko tinggal. Rumah besar tinggal, dijual ahli waris. Mobil besar tinggal, dibawa ke kantor samsat, dijual. Bini besar tinggal, diambil brownies. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Oleh sebab itu maka yang pelit-pelit silakan. Ustaz Somad, ini ada orang kaya di kampung kita. Gimana kayanya Pak? Kalau Ustaz tengok lewat 10 kol diesel, 10 kol diesel lewat, yang 7 punya dia, yang 3 punya orang. Kira-kira kaya apa miskin? Kaya. 7 kol diesel lewat punya dia, yang 3 punya orang. Tapi kalau dia mau pergi pagi kerja, Pak Ustaz, di dalam tasnya bukan laptop, apa isinya? Rebus pisang. Saking kan pelit, kedekul, bakhil, kikir, apa lagi? Medit, sempili, loke, lengkap sudah nasabnya. Kalau dia mau pergi, Pak Ustaz, dibawanya botol minuman, tapi botolnya saja, isinya air masak. Kalau makan sama dia, Pak Ustaz, giliran makan semangat, pas giliran bayar mulai dia mulas mencret. Mana dia sekarang, Pak? Mati. Oleh sebab itu, mana yang kekal abadi kau bawa, itulah duit yang kau masukkan. Akan dibelikan semen, akan dibelikan kerikil, akan dibelikan batu bata, dibangunkan ke kelas, anak-anak datang. Bukan dekat orang yang belajar ke pesantren Syekh Burhanuddin ini. Dari mana siswa yang paling jauh, Bu ya? Dari Patani, Thailand datang kemari belajar. Takbir. Bayangkan datang mereka belajar. Belajar mereka, duduk mereka di atas kursi, kursinya di atas semen, semennya pas semen yang bapak belikan satu sak. Maka anak itu pun belajar. Oh, ada yang mau sedekah drone nampak. Drone ini mengambil gambar kita dari atas. Tunjukkan ke seluruh, begini orang mengenang haul Tuan Syekh, Tuan Guru. Mudah-mudahan yang datang malam ini gambarnya diambil. Semua yang masuk di dalam gambar itu menjadi inspirasi buat orang lain. Orang pun berpikir, kalau Tuan Syekh, Tuan Guru sudah meninggal dunia 12 tahun lamanya, masih dikenang, bagaimana dengan kami ini? Oleh sebab itu, maka malam ini betul-betul kita ambil pelajaran-pelajaran-pelajaran. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Apa doa malaikat kepada mereka yang bersedekah memasukkan duit ke kota? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti, ya Allah. Tapi apa kata malaikat kepada mereka yang memegang duit tak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia, ya Allah. Siap-siaplah balik dari sini. Saya tidak ada nyuruh sedekah. Tak ada saya suruh sedekah-sedekah. Tidak, saya cerita aja. Mau kasih duit silakan. Tak kasih, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukan lama. Sampai masanya tiba, kita pindah ke alam baka, anak menantu rumah tinggal, yang kekal abadi illalladzina amanu, iman. Dan buah daripada iman adalah wa'amilus salihat. Tuan Syekh A'im Jamarin meninggalkan tiga-tiganya. Sodaqotun jariah, tanahnya mengalir, gedungnya mengalir, masjidnya mengalir, asramanya mengalir. Ilmun yuntafa'umih, mengalir kitab-kitab yang diajarkan. Waladun salihun, tiga anak yang di atas ini jadi buya, jadi mursyid, jadi ustaz. Tiga-tiganya mengalir kepada dia. Lalu kita, apa yang mengalir ke kita? Malam ini kita sedang merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, merenung berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Oleh sebab itu, maka renunglah. Haul berarti perenungan. Haul berarti berpikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Begitu kata filosof-filosof barat. Ketika aku berpikir, aku ada. Berarti ketika aku tidak berpikir, aku tak ada. Apa beda kita dengan monyet? Apa beda kita dengan ayam? Kalau hanya sekedar kerja, kerja, kerja, kerja, monyet pengambil kelapa pun lebih hebat kerjanya. Kalau hanya sekedar badan berotot tegap, gajah lebih tegap. Ini untuk membela yang kurus-kurus. Kalau hanya sekedar bulu, kera lebih banyak bulunya. Tapi kita ini dibedakan Allah karena afala ta'qilun. Kenapa tak berpikir? Cuman kadang orang kalau baca dia enggak mikir. Kalau dia nonton dia tak mikir. Tapi kalau ditengok langsung baru berpikir. Tengok langsung hasil karya Tuan Syekh. Ini pesantren yang dia tinggalkan. Ini anak-anak yang dia tinggalkan. Ini santri-santri yang dia tinggalkan. Berpikirlah sejenak. Hari ini engkau besar, hari ini engkau mulia. Besok belum tentu disapa orang, belum tentu diingat sepanjang zaman dan masa. Ini buah keikhlasan dari sedekah. Oleh sebab itu yang kaya-kaya bersedekahlah. Saya Pak Ustaz tak ada yang bisa saya sedekahkan Pak Ustaz. Senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Duit tak ada, semen tak ada, besi tak ada, kerikil tak ada, keramik tak ada. Asal jumpa orang senyum. Bapak-bapak yang di luar sana ada kotaknya. Saya kotak tuh yang saya tanya. Masalah dapat tempat duduk tak perlu saya tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di luar pakai pakai infocus, yang di dalam pula live langsung. Begitulah hebatnya acara malam ini. Lalu Pak Ustaz, antara yang infocus dengan yang live ini beda pahalanya? Sama. Jangan khawatir, jangan takut. Ini kamera ini kenapa tak pergi-pergi dari tadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah habis 15 menit. Pertama, silaturahim. Yang kedua, berkirim hadiah dari yang hidup kepada yang meninggal. Ketiga, sedekah. Memang kalau cerita sedekah banyak yang lupa. Yang keempat, belajar dari kehidupan Tuan Syekh. Makanya saya niatnya tadi datang bukan mau mengajar, bukan mau menceramahi orang, tapi mau belajar dari kehidupan Tuan Syekh. Kita ini ilmu kita dibagi tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak tasawuf. Dan beliau alhamdulillah tiga-tiganya selamat. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil qawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat awdat ilmun hayat sama basar kalam. Selesai. Abul Hasan al-Ash'ari. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i dari awal matan takrib. Selesai matan takrib, naik fatul qarib. Selesai fatul qarib, naik i'anatut talibin. Khatam i'anah, naik al-mahalli, Qalyubi wa Umairah. Khatam itu, baca yang lebih besar, majmu' syarah muhazab. Setelah itu, terserah mau baca kitab apa lagi. Mau baca kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi, matang mazhab Syafi'i, barulah pindah mengetahui mazhab Hanafi. Meninggal tahun 150, Maliki meninggal tahun 179, Hambali meninggal tahun 241. Memahami perbandingan mazhab. Kitab perbandingan mazhab paling tua, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rusy. Yang modern Pak Ustaz, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Islamic Law, Jurisprudence and Evidence. Nah, rupanya habis makan sambal belajar ini lancar Inggris ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunci dari semua ilmu adalah bahasa Arab. Makanya di sini anak-anak diajarkan dari mulai matan ajrumiyah, naik kawakibud durriyah, barulah puncaknya syarah Ibnu Aqil, dihafal satu-satu kalamuna lafzul mufidun kastatim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Karena kalau sudah dihafal syair itu sekali sampai mati tak akan lupa. Tapi kalau dihafal satu-satu, isim ma'rifah ada 7. Habis ujian tanya, apa? Lupa. Tapi kalau dihafal syairnya, innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana salihun zamal fatabni ya rajul. Itu sampai mati tak akan lupa. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana salihun zamal fatabni ya rajul. Sesungguhnya isim ma'rifah itu ada 7, mudah saja. Ana salihun za ma al fata ibni ya rajul. 7. Takkan lupa sampai mati. Itulah yang dihafal selama di sini. Kalau modalnya sudah kuat, silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang engkau akan pulang, karena engkau sudah tahu di mana letak sarang. Mau pergi ke Yaman, silakan. Jalurnya tinggal tanya ustaz. Mau ke Al-Azhar Kairo, silakan. Mau ke Yordania, tanya Ustaz Sahrul Aidi. Mau ke Maroko, tanya Ustaz Soman. Kami tak mau jadi ustaz, tanya orang lain. Saya tak mau jadi ustaz, saya mau jadi polisi aja. Insya Allah, alumni pesantren lebih besar kemungkinan untuk lulus. Kenapa? Karena mereka selamat dari lem kambing. Anak pesantren Syekh Burhanuddin lebih besar kemungkinan untuk lulus, karena mereka tidak kena narkoba dan rokok. Pas diperiksa dada mereka, di scan, bersih. Sementara anak-anak SMP yang cabut-cabut itu pas diperiksa, tertulis, berasap. Selamat. Bahasa Arabnya mantap, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arut qafi, tajwid, usul fikih, qawaidul fikih, 10. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtalifful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, ditambah pula lagi khat kaligrafi, lebih 20 pelajaran agama. Artinya apa? Kalian adalah manusia-manusia super. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, masukkan anakmu yang paling pandai, paling cerdas ke pesantren, karena mata pelajaran dia banyak. Ini enggak, mana anak yang paling bongak, itu masuk pesantren. Masuk bongak, keluar error. Untung tak gilo. Dulu anak yang paling pandai, anak yang paling cerdas, itu yang disuruh sekolah agama. Siapa nama dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Anak paling cerdas. Syafi'i kalau pergi ke masjid, ditutupnya telinganya. Tanya orang, kenapa kau tutup telinga? Karena kalau ku buka, semua yang ku dengar dari rumah sampai ke masjid, ingat semua masuk. Sekarang yang diceramah kan kita ingat. Saya yang nyampaikan aja tak ingat, apalagi yang dengar. Tapi Allah Maha Sayang, aku tahu kalian tak ingat. Ku kirim orang Jepang untuk menolong. Siapa namanya? Panasonic. Sony. Datang pula orang Korea. Siapa namanya? Samsung. Kalau orang Arab bukan Samsung, Samsudin. Mohon maaf kalau namanya sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka belajar dari Tuan Syekh, Tuan Guru, beliau sudah selamat, tinggal lagi kita. Akidah selamat diajarkan anak-anak di sini. Syariah, fikih, fikih mazhab Syafi'i. Tinggal lagi tasawuf. Apa itu tasawuf? Man safa qalbuhu lillah. Mensucikan hati. Iman, Islam, ihsan. Datang Jibril bertanya, ma huwal iman? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ma huwal Islam? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tusum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Iman itulah akidah, Islam itulah fikih. Baru puncaknya yang ketiga, ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau tengok dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak menengok dia, dia menengok engkau. Itulah yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, riya, sum'ah, angkuh, sombong. Pak dokter, ya. Kenapa orang tak makan daging kambing, darah tingginya naik? Tak minum teh manis, gulanya naik. Kenapa? Kata Pak Dokter, Ustaz Soman, ini bukan masalah makan. Terus, ini masalah psikologis. Dokter ini bahasanya lembut, psikologis. Kalau bahasa awaknya apa? Busuk hati. Kalau ulama fikih yang dibahasnya membersihkan kain, membersihkan sajadah, membersihkan hadas besar, hadas kecil, bagaimana membersihkan dari air liur anjing, zahir. Tapi ulama tasawuf yang dikajinya apa? Membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, riya, sum'ah, takabur, ujub. Setelah bersih hati tadi, itulah yang disebut dengan tahalli. Tahalli kosongkan. Setelah kosong, barulah diisi dengan tahalli. Isi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Setelah itu barulah tajalli. Allah menunjukkan nur cahaya yang selalu diminta di dalam doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberi Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Tapi jangan baru ikut sekali tuajuh udah mengaku dapat cahaya. Buya, yo, nampak saya tadi malam, istri saya di tengah malam bangun, waktu itu mati lampu, terus bercahaya badannya. Cahaya apa tuh Buya? Binimu memeriksa HP. Bukan cahaya yang diberikan Allah. Imam Al-Ghazali 11 tahun berkhalwat di pojok Masjid Umawi di Damaskus Suriah. Barulah dia sampai kepada maqam ma'rifah. Ditanya orang kepada dia, "Hai Ghazali, ya, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa?" Apa kata Al-Ghazali? "Nurun yaqzifullahu fi qalbi 'abdih." Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan cahaya itu bisa dia membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Mata tertipu. Al-Ghazali pernah mengalami syak karena mata tertipu. Ambil buluh, letakkan di tepi sungai, cucukkan. Apa tampak mata? Buluh bengkok. Buluh di tepi sungai bengkok. Waktu ditarik, lurus. Mata tertipu. Tengok di gurun pasir dari jauh, air. Panas, haus, nampak air. Begitu didekati, ternyata kering kerontang. Mata tertipu. Tapi ada yang tak bisa ditipu. Apa dia? Bukan basar, tapi basir. Basirah hanya diberikan Allah lewat apa? Riyadhah. Riyadhah. Riyadhah bukan lari pagi. Riyadhah melatih diri. Menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Itulah yang diajarkan ulama tasawuf dalam rangka menyucikan hati yang disebut dengan suluk. Selama suluk ditahan makan, ditahan minum, nasi hanya sesukat. Itu pun tak pakai lauk. Menjerit batang leher itu menelan. Jelau. Ustaz pernah rupanya bersuluk ini? Pernah. Berapa lama? 10 hari, 10 malam. Tak makan. Tak makan. Saya tak mau suluk. Suluk ini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau tak mau pakai suluk, buat aja pelatihan zikir. Pelatihan zikir. Lebih fokus. Satu hari berapa kali zikirnya Pak Ustaz? 10 kali putaran 1000 zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kenapa mesti zikir Allah Allah Allah Allah? Untuk menginstalkan software-nya ke dalam. Allah Allah Allah. 10 hari memasangkannya ke dalam supaya jangan sampai mulut menyebut subhanallah walhamdulillah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah, mulut menyebut subhanallah, hati mengingat karet, namanya zikir gotah. Mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingat gaji 13. Namanya zikir insentif. Maka ditanamkan di dalam Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir Allah, Allah ni syirik. Zikir Allah, Allah ni bid'ah. Alladzina yadhkuruna Allah. Tengok Quran. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, itulah kerja orang waktu bersuluk, waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. 10 hari HP mati, tidur sikit, makan sikit, berada dalam kelambu. Tengku Zulkarnain yang sekjen MUI ditanya orang, Pak Tengku, kenapa orang bersuluk pakai kelambu? Dia kan orangnya ceplos-ceplos saja. Kenapa pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Supaya merasakan hidup dalam alam barzah, alam kubur. Kelambu petak. Muka dinding, belakang dinding, kanan dinding, kiri dinding, atas tutup. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Maka insya Allah kalau ikut engkau bersuluk, tertanam dari dalam Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lupa-lupa sikit ingat dia balik. Lupa-lupa sikit ingat dia balik. Lebih banyak ingat daripada lupa. Dia tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Semua rasa kalau diwakili oleh kata, kata pasti berdusta. Mana contohnya? Bapak cinta betul sama ibu, lalu rasa cinta tadi mau diwakili oleh kata, kata berdusta. Apa kata bapak? Oh my darling, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa kata bininya? Abang bilang 1000 tahun, 40 aja udah batu. Setiap kata ingin mewakili rasa, kata pasti berdusta. Gimana rasa teh manisnya Pak Ustaz? Manis-manis buah. Mana ada manis buah? Jadi kalau begitu mana? Rasakan sendiri. Maka dalam tasawuf dikatakan man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tidak akan pernah tahu isinya. Oleh sebab itu maka ini mesti diikuti, dirasakan. Maka bersyukur tuan-puan, bapak, ibu yang sudah ikut. Bagi yang belum, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur sampai Ramadan. Tadi saya tanya Tuan Mursyid, Buya, di sini suluknya setahun berapa kali? Hanya Ramadan saja. Kita berharap ke depan suluknya unlimited edition, terbuka sepanjang tahun sehingga orang bisa ikut. Itu pegawai-pegawai, PNS-PNS, karyawan-karyawan mestinya bersuluk itu. Suluk 10 hari. Supaya apa? Supaya untuk meminimalisir korupsi. Supaya dia ingat mati. Walaupun dia korupsi, tak terlalu banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir 1 hari 10 ribu, 10 hari 100 ribu, ditambah bacaan-bacaan, solat sulat tonat taubat, solat berjamaah tak tinggal, sebetulnya ini adalah pendidikan rohani spiritual. Tiga-tiganya kita mesti selamat. Akidah selamat, syariat selamat. Tapi indahnya Buya, Kiai, Syekh, Doktor, Datuk A.M. Jamarin seimbang antara syariat dengan hakikat. Di sebagian tempat asik hakikat saja, meninggalkan syariat. Sampai tak sembahyang. Tuan Syekh tak sholat. Itu kulit-kulit kitab aja sholat. Ih, kau yang sembahyang. Ha, lah putih kaca. Tapi di sini tidak. Kenapa? Karena fikihnya kuat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Siapa yang hanya syariat tanpa hakikat batil, siapa yang hanya hakikat tanpa syariat atilah, maka tak beramal. Tuntunan utama dalam hil ini tak lain tak bukan adalah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ini banyak mengaku mursyid tapi tak sholat. Kenapa? Meninggalkan syariat. Bukan itu. Karena tasawuf adalah sejalan antara syariat dengan hakikat. Maka yang paling cantik, paling indah menggambarkan ini tak lain tak bukan adalah Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampan itu syariat. Laut itu hakikat, berenang itu tarekat. Mutiara dalam laut, dalam kerang, itulah makrifat. Maka tak mungkin dapat mutiara dalam kerang kalau tidak melalui empat proses. Bersyariat, naik sampan, sampannya di laut, ada hakikatnya. Berenang, ada tarekat, metode, cara, barulah mendapat mutiara yang indah dalam kerang di dalam dasar laut. Orang yang pandai menggambarkan itu dalam bahasa Arabnya naqsh. Naqsh at-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Naqsh artinya menggambarkan. Naqsaban, orang yang pandai menggambarkan antara syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Maka sekarang kita tengok ada orang mengaku tasawuf tapi sebetulnya isinya bukan tasawuf, tapi apa? Dukun. Di sini bukan itu yang diajarkan. Yang diajarkan adalah tasfiyatul qulub. Yang diajarkan adalah tazkiyatun nafs. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Ikut zikir bukan karena ingin kebal, ikut tarekat bukan karena ingin tak mempan pisau, ikut tarekat bukan karena ingin terbang di awan, tapi karena ingin mencari ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu puncak tujuannya. Apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar? Karomah itu macam perempuan anak gadis yang baru haid. Maaf, cakap. Anak gadis yang baru haid malu kalau dia ketahuan ada darahnya. Begitulah orang yang sudah sampai pada maqam aulia, malu kalau dia ada karomah. Malu kalau dia punya karomah. Kan dianggapnya karomah itu hanya menghalangi dia, menghijab dia untuk beramal mencari ridha Allah. Sekarang malah orang ikut zikir karena ingin kebal, ingin jalan di atas air, ingin punya pelet, ingin mengganggu bini orang. Ini tak betul. Luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Kenapa kau ikut suluk? Ingin membersihkan hati. Kenapa kau ikut suluk? Ingin supaya hati khusyuk berzikir niat Allah. Kenapa ikut suluk? Supaya solat itu fokus berzikir, jangan macam-macam. Jangan sampai Allahu Akbar, ingat kompor belum mati. Allahu Akbar, kunci motor tersangkut di pintu. Artinya apa? Yang dicari al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Dan berzikir tak bisa sendiri. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Tuan Syekh Buya Doktor Kiai Haji AM Jamarin, dari mana dia mendapat zikir ini? Dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus dapat zikir ini dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani dapat zikir ini dari siapa? Dari Jabal Abi Qubais Makkah Al-Mukarramah, ulama besar di Tanah Suci bernama Syekh Sulaiman Zuhdi. Bersanad sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari Nabi SAW, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Ini yang disebut dengan silsilah tariqat mu'tabarah yang diakui. Sedangkan ada sebagian orang sekarang tak pakai ciri tarekat menyimpang, tak ada silsilah. Kau dapat ini dari mana? Langsung ke Nabi. Kapan kau jumpa Nabi? Entahlah. Mana bisa? Makanya ada namanya jadmi, jam'iyah ahlu tarekat mu'tabarah, yang sekarang diketuai oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Ada pula namanya Jatnu, Jam'iyah Ahlu Tariqat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Ada tariqat itu berimam kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah. Ada yang berimam kepada Abdullah Sattari, Sattariyah. Ada yang berimam kepada Abul Hasan Syazili, Syaziliyah. Ada yang berimam kepada Ibrahim Dasuki, Burhaniyah. Ada yang berimam kepada Syekh tajul khalwati, khalwatiyah. Ada yang berimam kepada, pokoknya banyaklah. Di Mesir, tarekat-tarekat ini berkumpul, maka ada satu lembaga namanya Majlis A'la Lituruk As-Sufiyah, Majlis Tinggi untuk urusan tarekat. Waktu kami kuliah di Mesir, tarekat-tarekat ini diketuai oleh Rektor Al-Azhar bernama Profesor Dr. Syekh Ahmad Omar Hashim. Dia ketua Majlis A'la Lituruk As-Sufiyah. Dan dulu Grand Syekh Al-Azhar itu seorang mursyid namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, dan beliau mursyid tarekat Syaziliyah. Makam Abdul Hasan As-Syazili di Mesir. Artinya apa? Seimbang antara syariat dengan hakikat. Syariat tak meninggalkan hakikat, hakikat tak meninggalkan syariat. Inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya As'ari, fikihnya Syafi'i, menghormati empat mazhab, dan tasawufnya Sunni. Bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf wahdatul wujud, bukan tasawuf hulul, bukan tasawuf ittihad, bukan menyatu dengan Tuhan, bukan Tuhan bersemayam dalam diri, bukan Tuhan menyembah Tuhan, tapi yang mengajarkan ketulusan, keikhlasan, la ma'budu bihaqqin illallah. Habis 15 menit. Saya mulai tadi jam 9 kurang 10, sekarang sudah pas jam 10, saya sudah ceramah 70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Tapi yang saya bahas baru 4. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, saya pun tak ingat. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang Ustaz bahas yang kelima ini? Yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang tarekat bukan sekedar pejam mata, mati lampu, tutup tuajo, metik tasbih, tapi orang tarekatlah yang mengusir penjajah Itali di Libya. Libya merdeka karena tarekat mengusir penjajah Itali. Apa nama tarekat di Libya yang mengusir penjajah Itali? Tarekat Sanusia, yang dipimpin oleh Imam Sanusi. Di Indonesia bagaimana tarekat? Apakah tarekat itu hanya diam saja? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada korupsi, biar aja lah. Seorang ulama tarekat, namanya Syekh, lupa pula namanya, dari Aceh, Abdul Ra'ub As-Singkili. As-Singkili karena nama kampungnya Singkil, jadi As-Singkili. Kalau dari sini Al-Kuntui. Ada tuh di Facebook Ustaz Dr. Al-Wizar Al-Kuntui. Nama di ujung menunjukkan kampung. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili pulang dari Makkah mengambil tarekat Syattariyah dari gurunya di Madinah Al-Munawwarah, namanya Syekh Al-Kusasi. Syekh Al-Kusasi mengambil dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Setelah pulang dia ke Aceh, datang muridnya dari Sulawesi Makassar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Yusuf Makassari artinya dari Makassar. Apakah dia hanya sekedar berzikir saja? Tidak. Pulang ke Makassar membuat perlawanan kepada Belanda, dan Belanda takut bukan main, karena mursyid tarekat kalau sudah punya murid, punya khalifah, muridnya itu berani mati, teriakannya teriakan yang bersahaja, takbirnya takbir yang berisi, karena mereka sudah mati sebelum mati, mutu qabla an tamutu. Akhirnya Belanda takut, ini orang harus dibuang. Dibuanglah Syekh Yusuf Al-Makassari ke sebuah kota bernama Cape Town, Afrika Selatan. Artinya apa? Orang tarekat bukan duduk berpangku tangan. Orang tarekat bukan hanya berzikir memetik tasbih. Orang tarekat punya gerakan yang luar biasa. Sekarang kita tidak perlu lagi mengusir Belanda, karena Belanda sudah pulang, yang tinggal-tinggal durian Belanda saja. Lalu apa kerja orang tarekat sekarang? bagaimana menyatukan hati umat, bagaimana mendoakan umat supaya ke depan negeri ini memiliki wakil-wakil rakyat yang aman. Supaya setiap tuajuh Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, Syekh Mursyid bentuajuhkan berdoa. Wahai Tuan Mursyid, wahai Tuan Khalifah, wahai Tuan Mursyidin, minta kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan negeri ini negeri yang adil, aman, amanah. Selesai kita pilek, pilpres, pilkada, sehingga negeri ini tak berkecamuk. Kenapa? Karena orang tarekat punya yang namanya kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Disingkapkan Allah tirai sehingga dia bisa tahu apa yang ada di balik itu semua. Kenapa Allah singkapkan? Karena dia tahan makannya, dia tahan seleranya. Itulah yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, zikir tengah malam, bertuajuh, berzikir, muhasabah, tahan selera, tahan makan, maka aku akan menjadi matanya, ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan pandangan aku. Aku akan menjadi tangannya, dia akan menggenggam dengan genggamanku. Aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Lihat sahih Muslim. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan jadi matanya memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu teori kasyaf bukan sesuatu yang baru. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah, tiba-tiba apa kata Umar bin Khattab? Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, wahai pasukan tentara, bersembunyi ke balik bukit, sembunyi ke balik bukit. Padahal Umar sedang khutbah di Madinah, pasukan yang disuruhnya sembunyi di balik bukit berada di Nahawan. Nahawan sekarang perbatasan Irak dan Iran. Naik pesawat 1.5 jam baru sampai. Kenapa bisa nampaknya itu? Allah menyingkapkan, disingkapkannya tabir itu disebut dengan kasyaf. Tapi hati-hati juga dengan kasyaf. Karena saya pernah ketemu dengan orang kasyaf di Pekanbaru, ternyata kasyafnya bukan kasyaf ilahi, tapi kasyaf syaitan, kasyaf setan. Masuk dia pakai tasbih kayu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan nih tentang tasawuf sama Ustaz. Boleh? Yang bisa saya jawab? Apa pertanyaannya? Tapi harus 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Saya Ustaz ikut zikir. Zikir sama siapa? Sendiri aja. Terus gak pakai guru? Tidak. Apa yang terjadi? Ketika saya sedang berzikir, tiba-tiba saya bisa menampak apa yang dibalik dinding saya. Tamu yang mau datang nampak saya wajahnya, dan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Datang pula takut saya. Semua yang tersembunyi bisa nampak dia. Lalu saya tanya dia, jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur, jangan bohong. Iya. Setelah bisa nengok di balik dinding, bisa nengok tamu mau datang, bisa menengok yang tersembunyi, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab. Terus terang Pak Ustaz, aku makin lupa Allah. Asik mau menengok yang di balik dinding aja. Ternyata kau sedang dimainkan oleh syaitan dengan kasyaf syaitan. Nih, itulah yang dipesankan para ulama tasawuf dalam kitab Al-Lumah. Al-Lumah artinya kilauan-kilauan cahaya yang datang dalam pengalaman spiritual. Bahwa kalau kau tengok ada orang berjalan di atas awan, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandang pada istiqomahnya menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Al-Lumah, dikarang oleh Imam Sarraj At-Tusi, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa kata Sarraj At-Tusi dalam kitab itu? Ada seorang wali Allah menjumpai satu lagi, katanya, yang dikatakan wali Allah. Diajaknya murid-muridnya, hai murid, ayo kita jumpa wali Allah di masjid. Ayo. Sampai di masjid, mereka pun berjumpa dengan orang yang dikatakan wali Allah tadi. Begitu sampai di situ, apa yang dilakukan orang yang dalam masjid tadi? Tiba-tiba dia meludah di dalam masjid. Langsung Tuan Wali mengajak murid-muridnya, hai murid-murid, mari kita tinggalkan orang ini, dia bukan wali Allah, tapi dia wali setan. Kenapa begitu guru? Cepat betul kita tinggalkan dia. Dari mana kau tahu dia bukan wali Allah? Karena dia meludah dalam masjid, dia sudah menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hulu, jangan ekstrim kepada guru, kepada Tuan Syekh. Jelas-jelas Tuan Syekh minum khamar. Itu guru kan. Tapi dia minum khamar. Khamar yang diminumnya itu kalau sudah sampai leher berubah menjadi zam-zam. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu, ilmu afdalu zikri la ilaha illallah. Tapi tengok dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, berilmulah. Oleh sebab itu, di mana letaknya? Tak jauh, dekat saja dari kita. Inilah pondok pesantren Syekh Burhanuddin. Belajar kitab kuning, belajar syariat, tapi juga di sini diajarkan bagaimana berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 10 lewat 10, 80 menit kita bersama. 80 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Ya Bang. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tausiah dalam rangka haul Tuan Guru AM Jamarin yang ke-12, Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5 pelajaran dari haul. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa aja kata dia. Tapi rekamannya ada insyaallah. Kalau ada siswa yang mau membukukannya, menuliskan, alangkah indahnya. Tulis biografi Syekh Kiai Haji Dr. Abuya Jamarin, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Sebutkan silsilahnya sampai ke tuan-tuan guru. Setelah itu sebutkan pula berapa khalifah-khalifah yang dia angkat. Sebutkan zikir-zikirnya. Sebutkan haul-haulnya. Sebutkan haul yang ke-12 penceramah Abdul Somad, inti ceramah. Nah, jadi ada juga nama saya sedikit di sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kita tak tahu rumah Imam Syafi'i, kita tak tahu anak bini Imam Syafi'i, tapi yang kita tahu tentang Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um. Ar-Risalah ditulis oleh Rabi Al-Muradi, Al-Um ditulis oleh Imam Al-Buaiti dan Imam Al-Muzani, murid-murid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita tak tahu di mana rumah Imam Malik, kita tak tahu anak bini Imam Malik, kendaraan Imam Malik, cincin Imam Malik, tongkat Imam Malik, jubah Imam Malik. Tapi yang kita tahu kitab Imam Malik, apa dia? Kitab Muwatta, kitab hadis tertua sampai hari ini. Kita tidak kenal itu Imam Nawawi rumahnya di mana, anaknya berapa, karena dia tidak menikah. Ditulislah kitab yang cantik dan indah, Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, ditulis oleh Syekh Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, ulama-ulama yang melajang seumur hidup tak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada nikah. Nah, tapi ini jangan diikut oleh santri-santri. Karena beda zaman Imam Nawawi sama zaman kalian. Zaman Imam Nawawi perempuan yang nampak biji matanya aja. Yang lain tertutup. Zaman kalian matanya tertutup, yang lain nampak. Saya menjelaskan ini supaya kalian yang sedang belajar ini sabar. Sabar dalam belajar. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tak merasakan sakitnya belajar walau sesaat, tajarra tadarra dhullal jahli tula hayatihi. Rasakan sakitnya penderitaan jahil, bodoh, goblok seumur hidup karena tak pernah merasakan. Oleh sebab itu selama di pesantren ini sakit-sakit sikit tahankanlah. Gatal-gatal sikit beli obat kurang. Karena kalau tua nanti tak tahu apa yang mau akan kita kasih ke anak-anak nantu kita. Fatidus syaih layoti. Setelah kalian tamat pesantren mau jadi apa? Silakan. Mau berjuang di masjid? Macam Ustaz Somad. Perjuangan saya masjid, surau, langgar, musola. Itu perjuangan saya. Tapi kalau Ustaz Sahrul Aidi dengan Ustaz Saidul Tombang, mereka tak ke masjid. Dia masjid sholat berjamaah aja. Perjuangan mereka di mana? Di parlemen melalui perda peraturan daerah. Ah, kalau gitu saya lebih keren mereka lah Pak Ustaz. Silakan. Kalau Abdul Somad ini jamnya tak jelas, kantornya tak jelas. Kalau mereka jelas, ada uang tunjangan, ada gaji tetap, ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada bini dinas. Siapa yang paling mulia di antara kami? Apakah saya yang ceramah dari masjid ke masjid? Atau mereka yang berjuang melalui parlemen? Yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat buat orang banyak. Somad hanya ceramah. Belajarlah pesantren. Orang tak mau belajar di pesantren karena biaya sekolah mahal. Tapi kemudian didengar oleh anggota parlemen, dikeluarkannya perda. Peraturan daerah Kabupaten Kampar, 20% anggaran APBD untuk pesantren guru-guru diangkat menjadi PNS. Bisa apa tak bisa? Bisa. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru bahasa Inggris, PNS. Guru kitab kuning, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Padahal negeri ini merdeka karena teriakan santri di pondok pesantren. Betul? Mereka yang berteriak, takbir! Maka Belanda itu lari pontang-panting. Dikejar sama si Pitung dan Ji. Tapi hari ini apa penghargaan untuk para ulama di pondok pesantren? Alhamdulillah diberikan bantuan untuk pondok pesantren, diberikan dana operasional. Itu mana berani bupati memberikan? Kalau sampai bupati berani memberikan hibah, itu langsung KPK tangkap. Tapi karena ada perda peraturan daerah, akhirnya bisa. Yang membuat peraturan daerah siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Ini yang ramai ini. Oh, Ustaz Somad ini jurkam nampaknya nih. Dah. Saya bukan orang politik. Saya bukan antek-antek partai. Saya tidak ada urusan dengan partai. Saya hanya tidak ingin suara umat Islam mubazir. Susu punya kambing, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi. Kenapa bawa kambing? Entah. Paham? Kalau nanti ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Kalau diancamnya KTP, diambil sumpah, tidak apa-apa, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pesantren untuk beli semen. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh berkah ini. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.